Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد الحمد لله di malam ini Allah memudahkan kita melanjutkan kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu nafi' dan menjadi amal yang kita realisasikan dalam kehidupan kita di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, walaupun kita dengan pertemuan yang tentunya sedikit, tetapi kita telah mendapatkan banyak keterangan-keterangan yang bermanfaat dari kitab yang baik ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk mengkaji dan menyempurnakannya sampai kita menyelesaikan, mengkhatamkan kitab. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Kemudian kita masuk ke dalam kajian kitab. Qala al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. ومن ذلك دعاء أتباع الأنبياء في مواطن شدائد وأنواع المهن قوله سبحانه وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن الثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-147 dan 148, kata beliau rahimahullahu ta'ala, dan dari doa yang disebutkan di dalam Al-Quran, doa yang sangat memungkinkan Allah mengkabulkannya, atau doa yang Allah membimbing hamba-hambanya untuk membaca doa ini karena ada dalam kitabnya. Doa atba'il anbiya, yaitu doa para pengikut nabi. Doa para pengikut nabi ataupun doanya para sahabat nabi. Di saat mereka mendapatkan ujian dan cobaan dari ujian yang sangat berat, cobaan yang sangat berat. Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang doa mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana qaulahum," tidaklah perkataan mereka ketika mendapatkan keadaan tersebut tadi, mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan yang tidak ringan, berat. Karena pengikut Nabi, bahkan penolong Nabi, tentunya tidak sedikit dan tidak ringan ujian yang mereka dapatkan. Baik itu yang bersama dengan Nabi ketika masih hidup, demikian mereka yang membela agama beliau sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya beliau. Mereka adalah pengikut Nabi. Kalau hidup bersama Nabi dikatakan sahabat Nabi. Kalau mereka datang setelah wafatnya beliau dikatakan pengikut Nabi. Tetapi semuanya terkumpul dalam ucapan salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ataupun juga terkumpul ketika disebutkan atsba wa mawalahu, siapa yang berloyalitas dan menolong Nabi, maka diinginkan dengannya pertama para sahabat. Adapun kalau alun Nabi, maka diinginkan pertama dengannya adalah keluarga Nabi. Berikutnya adalah para sahabat. Demikian kata para ulama, kaum mukminin yang membela, beriman, membela agama beliau, itu juga alun Nabi secara umum. Tentunya cobaan dan ujian yang mereka dapatkan berat karena mereka membawa kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kebenaran yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kalau itu berkaitan dengan pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau itu berkaitan dengan pengikut para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad, maka tentunya apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Tetapi kita mungkin mengkhususkan keterangan yang berkaitan dengan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit cobaan, ujian yang mereka dapatkan. Karena ujian yang berat, cobaan yang berat, maka mereka pun tentunya tidak ada lain kecuali meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meminta pertolongan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا Tidaklah perkataan mereka, ucapan mereka atau doa mereka kecuali mereka mengatakan, wahai Rabb kami, ampuni dosa-dosa kami, waqfir lana dzunubana. Qalu rabbana ighfir lana dzunubana. Wahai Rabb kami, ampuni dosa-dosa kami. Wa israfana fi amrina, dan ampuni perbuatan-perbuatan yang melampaui batas dari kami pada urusan-urusan kami. Wa tsabbit aqdamana, dan kokohkanlah pijakan kaki ini terhadap agamamu tentunya. Wansurna, tolonglah kami, alal qaumil kafirin, terhadap orang-orang kafir. Maka fa'atahumullahu, Allah pun mengkabulkan, mendatangkan kepada mereka thawabat dunia, mendatangkan kepada mereka pahala atau kebaikan dunia, balasan kebaikan dunia, dan husna thawabil akhirah, dan memberikan pula kepada mereka nantinya di akhirat kebaikan balasan di akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Demikian doa mereka. Dan tentunya dengan keterangan ini adalah doa mereka yang dikabulkan, diijabai oleh Allah, sehingga kita pun ketika mendaku pengikut Nabi, berkeinginan untuk menjalankan agamanya, menegakkan syariatnya, tentunya kita pun dibimbing untuk berdoa dengan doa seperti ini, karena ini adalah doa di dalam Al-Quran. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Qala rahimahullah, fadalla hadha 'ala ad-du'a min du'a'i alladhi istajabahu Allah. Menunjukkan di sini bahwa doa ini adalah doa yang dikabulkan oleh Allah. Doa yang dikabulkan oleh Allah. Dan berbahagia seseorang apabila doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beruntung seseorang apabila dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha memiliki alam semesta ini mendengar doanya dan mengabulkannya. Itu adalah kebahagiaan dan keberuntungan. Dan tentunya ketika mengabulkan, memberikan apa yang diinginkan dengan doa tersebut. Bisa dia dapatkan langsung di dunia, dan kemudian juga diberikan di akhirat. Wallahu a'lam bisawab. Wa anna ahlahu muhsinuna fihi, dan bahwasanya orang-orang yang berdoa dengan doa seperti ini, pemilik doa tersebut adalah orang-orang yang tergolong dari orang-orang yang berbuat ihsan. Orang-orang yang dipandang oleh Allah muhsinun. Karena itu di dalam ayat dikatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Dan demikian metode ayat atau apa yang diketahui dari ayat Al-Quran ketika disebutkan di awalnya keterangan-keterangan, lantas kemudian di akhirnya disebutkan pernyataan dari Allah, maka itu sebagai jawaban bahwa apa yang disebutkan di awalnya merekalah yang dinyatakan oleh Allah di akhirnya. Apa yang disebutkan dari doa dengan doa tadi itu adalah amalannya orang-orang muhsinun. Atau amalannya orang-orang muhsinun, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ihsan itu sendiri sebagaimana telah kita dengarkan dalam keterangan-keterangan yang banyak, ihsan di dalam beribadah kepada Allah, dia sebetulnya meyakini, dia sebetul-betulnya meyakini bahwa ilahnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Dan ketika dia beribadah kepada Rabbnya ini, dia dilihat oleh Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala dengan ibadah tersebut. Sehingga dia pun memperbaiki dan memberikan kepada Allah dengan sebaik-baik ibadah. Doa ini didengarkan oleh Allah. Dan doa ini diijabai oleh Allah. Doa ini pemiliknya adalah orang-orang yang berbuat ihsan. Tentunya mereka adalah para pengikut Nabi. Anna ahlahu muhsinuna fihi. Wadhalika annahum tawassalu ila Allah birubbiyatih. Mereka adalah orang-orang yang berbuat ihsan. Di mana mereka bertawassul kepada Allah dengan rububiyah Allah. Mereka bertawassul kepada Allah dengan rububiyahnya. Yaitu mereka mengatakan, Rabbana gfir lana. Kalimat Rabbana, tawassul dengan rububiyah Allah. Dan Allah suka, senang hamba itu bertawassul dengan zatnya, dengan sifatnya. Dengan rububiyahnya, dengan uluhiyahnya, dengan asma wa sifatnya. Dan sebagai bentuk tanda doa itu dikabulkan apabila dia bertawassul dengan apa yang Allah cintai, apa yang Allah sukai. Karenanya kalau kita ingin doa kita diterima oleh Allah, bertawassullah dengan namanya, bertawassullah dengan sifatnya, atau bertawassullah dengan apa yang dia cintai dan dia ridai. Di sini mereka bertawassul dengan rububiyah Allah dalam doa mereka, Rabbana faftaqaru ilaihi wa talabu anna ayyurabbahum bima yuslih ahwalahum. mereka betul-betul menyandarkan harapan mereka kepada Allah dan meminta kepada Allah agar mereka dibimbing oleh Allah dengan apa yang lebih baik dari keadaan-keadaan mereka. Hamba kalau menyadari bahwa dia adalah hamba dan dia memiliki Rabb, maka dia akan sepenuhnya bersandar kepada Rabb-nya. Dan ini adalah tanda bahwa hamba itu hamba yang beruntung karena dia merasa punya Rabb, yaitu Allah. Bahkan siapa yang merasa tidak punya Rabb, celaka dia. Karena dia punya Rabb, dia sandarkan dirinya kepada Rabb Tabaraka wa Ta'ala. Dan inilah satu sifat yang mengantarkan seseorang dengan doanya diterima oleh Allah. Dia bersandar sepenuhnya kepada Allah. Dia tahu kalau dia menyandarkan kepada yang lainnya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tahu kalau dia berharap kepada yang lainnya, dia tidak akan mendapatkan sesuatu apa yang diharapkan. Dia akan kecewa. Berbeda kalau dia menyandarkan dirinya kepada Allah, maka dia tidak akan mendapatkan kecewa atau sikap atau sifat kecewa, tetapi dia akan mendapatkan bahkan keberuntungan, kebahagiaan, karena dia telah menyandarkan kepada Zat yang memang pantas untuk disandarkan padanya urusan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita mungkin mengerti ini tidak baik, ini baik, tetapi kita tidak mengerti apa yang tersembunyi dari yang kita katakan baik dan apa yang tersembunyi dari apa yang kita katakan jelek. Yang mengetahuinya hanyalah Allah. Karena tidak atau karena kita tidak mengetahui apa yang tersembunyi dari apa yang baik, dari apa yang jelek, yang mengetahuinya hanya Allah, maka sewajarnya kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta kepada Allah, bersandar kepadanya. Wallahu a'lam bisawab. Faftaqaru ilayhi wa talabu ay rabbahum bima yuslihu ahwalahum. Ini sebagaimana tadi dikatakan, mereka adalah orang-orang yang berbuat ihsan, mereka bertawassul dengan rububiyah Allah, mereka menyandarkan pengharapan mereka kepada Allah agar Allah membimbing mereka dengan apa yang lebih baik dari urusan-urusan mereka, dari keadaan-keadaan mereka. Wa ayyaghfir lahum adz-dzunub wa hiya al-ma'asi al-mustaqillah, dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni bagi mereka dosa-dosa mereka, memberikan ampunan kepada mereka terhadap dosa-dosa mereka. Dan dosa-dosa di sini kata beliau, wahyal ma'asil mustaqillah, dosa-dosa di sini adalah maksiat yang berdiri sendiri yang dia lakukan sehingga dia meminta maaf, meminta diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba sebaik apapun dia, dia mesti meminta ampun kepada Allah. Karena dia tidak luput daripada dosa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksum, dihapuskan dosa-dosanya yang sekarang dan yang akan datang, atau yang terdahulu demikian yang akan datang. Namun beliau tidak pernah berhenti meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah meminta maaf, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan beliau adalah orang yang diampunkan, dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah. Dan demikianlah keberadaan seorang hamba sebetulnya. Dia harus selalu meminta ampun kepada Allah. Jangan dia bilang saya tidak melakukan dosa. Tidak boleh. Bahkan dalam satu majlis Nabi meminta ampun kepada Allah beristighfar 70 kali sampai 100 kali dalam satu majlis. Bahkan beliau mengajarkan kita ketika kita berbicara, ketika kita ngobrol, atau bahkan kita menyampaikan pengajaran, taklim, ataupun dakwah ceramah, kita diajarkan untuk mengucapkan kafaratul majlis. Agar apa yang terlontarkan dari ucapan yang kita tidak tahu itu salah, kita tidak paham itu tergelincir, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa kafaratul majlis. Artinya tidak ada yang boleh mengatakan dia luput, dia selamat, dia sempurna sehingga tidak perlu minta maaf. Karena itu seorang dalam doanya dia mengedepankan dirinya dengan kekurangannya. Dia mengedepankan dirinya dengan taksir segala kekurangannya. Ya ampuni, ya Allah ampuni saya, ampuni kesalahan-kesalahan saya, ampuni kekurangan-kekurangan saya. Dalam rangka dia meminta apa yang dia inginkan dalam permintaannya. Demikian dari hamba-hamba yang diterima doanya ini mengatakan, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami. Ampuni kami. Wa ayyaghfir lahum adz-dzunub wa hiyal ma'asi al-mustaqilla. Yaitu maksiat ataupun dosa. Kemudian juga mengatakan wa israfana fi amrina, ya Allah ampuni kami kalau tadi dosa-dosa kami, dosa-dosa maksiat secara sendiri. Kemudian, ya Allah ampuni kami dengan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas dalam urusan-urusan kami. Manusia dengan segala kekurangannya, dia tidak bisa merem dirinya dari perbuatan melampaui batas. Dia tidak bisa membentengi dirinya dari perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Baik itu dari perkataannya, baik itu dari tindak tanduknya, Terlebih lagi berkaitan dengan agama Allah. Terlebih lagi dalam kaitannya berkaitan dengan orang lain, hamba-hamba Allah. Dia tidak lepas dari sifat melampaui batas. Maka hamba yang baik menyadari bahwa dia adalah hamba yang juga selalu melakukan perbuatan tersebut. Tidak lepas daripada itu. Karena itu dia meminta maaf kepada Allah. Ya Allah, ampuni kami dari perbuatan melampaui batas dalam urusan-urusan kami. Di sini disebutkan oleh beliau, wahiyat ta'addi ma hadda lil abdi. Wa nuhiya am mujawazatih. Dia itu adalah perbuatan yang melampaui batas. Terhadap hamba-hamba Allah. Dan apa yang dia dilarang dari berlebihan terhadapnya. Jadi apa yang melampaui batas dan apa yang dia dilarang dalam berlebih-lebihan terhadap perkaranya. Sehingga dia pun meminta maaf kepada Allah, ya Allah, ampuni israfana fi amrina. Fakama anna taqsir yulamu alaihi al-insan, fakadhalika al-mujawazah lil haddi. Sebagaimana sifat taqsir, sifat lalai, sifat meremehkan, ini dicela terhadap seseorang, demikian sifat melampaui batas juga dicela terhadap seseorang. Sebagaimana sifat meremehkan, sifat tidak mendatangkan perkara dengan sempurna, mengurangi, maka sifat melampaui batas pun juga dibenci. Karenanya seorang hamba menyelamatkan dirinya dari sifat melampaui batas dan menyelamatkan dirinya dari sifat memandang remeh. Yang dua sifat ini bisa datang bersamaan, bisa datang satu, tidak yang lainnya, atau bisa datang salah satu di antara keduanya. Mungkin dalam satu urusan dia melampaui batas, mungkin dalam satu urusan dia meremehkan, atau bahkan kedua-duanya melampaui batas dan juga meremehkan. Maka dia meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sya'nuh, keadaannya adalah seorang hamba yang tidak luput dari semua itu, tergelincir kepada sifat melampaui batas dan tergelincir kepada sifat bermudah-mudahan. Wa ayyus bi taqdamahum fayarzuquhum, wa ayyus bi taqdamahum fayarzuquhum. As-sabr wa ats-tsabat. Agar Allah mengokohkan pijakan kakinya di dalam agama ini yang kemudian Allah berikan anugerah kepadanya kesabaran dan kekokohan. Wal quwwati hiya madatun nasr, demikian kekuatan yang itu merupakan satu bahagian dari pertolongan. Wa ayyumiddahum bimadadihil ilahi wa huwa nasruhu alal qaumil kafirin, dan agar supaya Allah menganugerahkan kepadanya dengan anugerah ilahi, yaitu pertolongan Allah kepadanya dari orang-orang kafir. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, sebagaimana tadi telah disebutkan, ini adalah doa pengikut para nabi. Dan karena mereka adalah pengikut para nabi, mereka belajar di sisi nabi, atau mereka mengambil pelajaran dari apa yang diajarkan oleh Nabi Allah, bahwa mereka adalah hamba yang butuh dan sangat berhajat kepada Allah dalam segala perkaranya, sehingga mereka mesti berdoa. Terlebih lagi mereka akan mendapatkan ujian dan cobaan yang berat ketika mereka mengikuti nabi. Maka sebaik-baik yang mereka lakukan adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa mereka. Dan ketika berdoa, mereka mesti menyadari bahwasanya mereka adalah insan yang dhaif, insan yang lemah, hamba yang lemah, dengan segala kealpaan, segala kekurangan, segala kekhilafan, segala sikap-sikap yang tidak pantas, sehingga mereka mengedepankan itu dulu, meminta maaf dari itu semua, baru dia meminta untuk diberikan oleh Allah pertolongan atau apa yang dia minta dengan doanya. Seperti di sini, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Dosa-dosa yang ini kami lakukan dengan terang-terangan ataupun mungkin tidak kami sadari. Demikian perbuatan melampaui batas yang ada pada kami. Wa israfana fi amrina. Dan karenanya dengan kekurangan ini, ya Allah, tolong kami agar kami tetap kokoh, sabar di atas agamamu. Dan kemudian tolong kami memenangkan agama Allah ini terhadap orang-orang kafir. Wansurna alal qaumil kafirin. Tentunya ketika ini diajarkan oleh Allah, maka ini adalah doa yang baik yang kita ucapkan dari doa-doa yang ada. Dan tentunya pula karena ini disebutkan oleh Allah sebagai doanya mereka, pengikut para nabi, yang mengajarkan bahwa mereka menyandarkan diri mereka kepada Allah, maka kita juga demikian menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita. Jangan bosan berdoa kepada Allah. Jangan capek berdoa kepada Allah. Tidak sepantasnya kita bosan dan capek berdoa dalam keadaan kita ini serba kurang, tidak ada apa-apanya, tidak memiliki sesuatu pun, tidak ada daya dan kekuatannya. Bahkan apa semuanya yang ada di hadapan kita ini adalah milik Allah, kita tidak ada apa-apanya. Maka jangan capek berdoa, meminta kepada Allah. Niscaya ketika kita selalu meminta kepada Allah, bahkan Allah mencintai, senang hambanya itu meminta kepadanya. Karena itu tadi disebutkan, Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Orang-orang yang berbuat ihsan itu yang mengerti dan sadar diri bahwa dia adalah hamba, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. bukan seperti makhluk. Ketika dimintai satu kali, senang. Dua kali, masih senang. Tiga kali, dan seterusnya. Berulang kali dia keberatan. Dia keberatan dan dia tidak suka lagi dimintai. Ini makhluk. Tidak demikian dengan Allah. Allah menyenangi hambanya meminta apa saja. Apa saja dari kebaikan. Dan kapan saja. Dan apa dari yang dia minta dengan beragam, Allah Subhanahu wa taala tidak berkeberatan. Bahkan Allah senang ketika hamba itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sadarilah, kita memiliki Rabb yang maha baik. Banyaklah berdoa, banyaklah meminta kepadanya, seperti di sini. Demikian mereka dikatakan pengikut para nabi. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan keterangan tadi bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita dapat amalkan dan realisasikan. Wa sallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.